طيب قبل أن ندخل في الحديث الثالث القراءة عند الإخوة المتزوجين. طيب حديث yang kedua. Baca hadis yang kedua. إخوه المتزوجين dulu. قموا. Mana ini? Rupanya belum yang berdiri. Hah? Ahmad qara'at? Ahmad? Anta? Qara'at al-hadith? Hah? Belum. Man? Man lam yaqra'? Fa Musa? Lish? Kenapa enggak dihafal? InsyaAllah hadisnya gampang, iya. Dari sahabat-sahabatnya Abu Hurairah muttafaqun alaih. Sampai sekian hadis, ya. Ya, hafal sedikit demi sedikit, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man hafizul hadis, madza? Qawiyat hujjatuh. Orang yang hafal hadis itu akan kuat hujahnya. Al-Qira'ah indal baqiyah. Qira'ah berikutnya yang tersisa siapa? Al-Uzzab. Yang belum nikah. Fadal minal talabah qumu. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum madh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadithi, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum. Iyyakum ini termasuk dari isim fi'il. Isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Yang maknanya adalah tanahha. Kalau jamak di sini tanahhau. Tanahhau. Naam. Kalau mufrad ilaika, afan iyyakum. Iyyakum adh-dhan, fan salah melihat. Iyyakum bimakna ihdharu, hati-hati. Seperti dalam iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dari, kalau di sini iyyakum adh-dhon, berhati-hatilah dari adh-dhon, prasangkaan. Seperti kata yang lainnya, iyyakum kemudian ilaika, yang kita sebutkan ilaika bimana tanahha. Kemudian kata yang lainnya dunaka bimana khudh. Dunaka bimakna khud. Kemudian waro'ak bimakna ta'akhor. Amamak bimakna taqaddam. Ya. Alaika misalnya bimakna ilzam. Nah, dan seterusnya. Dari isim fi'il. Iyakum Ayo berhati-hatilah kalian dari adzan, dari prasangkaan. Fa inna dhanna, karena sungguhnya dhon, prasangkaan adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta al hadis ay al kalam, sedusta-dusta ucapan. Hadis ini merupakan penggalan dari hadis yang panjang. Ya. Hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala pada hadis yang ke-1570 disebutkan secara lengkap. Naam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu al hadis dan seterusnya. Sebutkan juga pada nomor hadis 1573. Sebutkan seperti lafaz yang ada di depan kita. Iyyakum madhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian, hindarilah adzan. Kata adzan, barakallahu fikum, sebagaimana jelaskan para ulama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kata adzan dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah, hakikatnya mengandung dua makna. Dzan bermakna al-ilm, kemudian dzan bermakna asyak. Dzan yang mengandung makna ilm, yakin. Bermakna ilmu atau yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun ay alladzina yastayqinun. Ini makna pertama dzan. Artinya al-ilm, ilmu. Kemudian makna dzan yang kedua asyak, ragu-ragu. Ragu-ragu bisa bermakna waham, kekeliruan, ya. Atau taraddud, yakni apa istilahnya, antara ini dan itu. Bermakna syak. Ini dua makna di dalam syariat. Namun kalau kita membuka kitab usul fikih, ya, dhon ini juga ada dua macam, ada dhon roji, ada dhon marjuh. Maka yang dimaksudkan dengan ayat ini, hadis ini, iyyakum adh-dhon, hati-hatilah kalian dari adh-dhon, sebagaimana jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau rahimahullah taala, إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث وهذا مطابق لقول الله تعالى. Ya. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minal dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kathiran, sekian banyak adzan. Kata beliau, lakin fi hadhil ayati qala Allah ta'ala ijtanibu kathiran min adzan wa lam yakul adzanna kullah. Allah tidak mengatakan dzan secara keseluruhan, namun apa, li anna adzanna al mabniya ala al qara'in la ba'sa bihi, karena dzan yang dibangun di atas qarinah itu tidak mengapa. Kemudian beliau jelaskan pada kata setelahnya, beliau menjelaskan di sini dzan yang diizinkan adalah dzan yang dibangun di atas qarinah, indikasi yang kuat. Fahuwa min tabi'atil insan, ini termasuk dari tabiat insan. Annahu idza wajada qara'in qawiyyah, innahu idza wajada qara'ina qawiyatan tujibu dhanna al-hasan al-ghayra hasan. Kalau dia mendapatkan qarinah, indikasi-indikasi yang kuat yang mengharuskan artinya dhon yang bagus ataukah dhon tidak bagus. Fa innahu la budda an yakhda'a li hadhihi al-qara'in. Maka dia akan mengikuti qarinah-qarinah tadi, wala ba'sa bidzalik. Ini tidak mengapa. Belum menjelaskan dhon yang pertama adalah dhon yang dibangun di atas qara'in al-qawiyyah, qara'in qawiyyah, indikasi-indikasi yang kuat. Akhirnya dia qayyib berdhon, ya, berprasangka, baik prasangka al-hasan ataupun prasangka ghairul hasan, prasangka baik ataukah prasangka tidak baik, ketika ada indikasi, ada tanda-tanda, ada penguatnya. Kata beliau, ini tidak mengapa. Yang kedua, lakinna dhanna al-mujarrada huwa alladhi hadhara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Namun dhon semata, tidak ada qarinah, dhon semata, prasangkaan semata, inilah yang diingatkan, alladhi hadhara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inilah yang diingatkan, yang ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhon, janganlah kalian bermudah-mudahan dalam berprasangka. Faqal innahu akdzabul hadis. Sesungguhnya dhon itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta al-hadis, ucapan al-kalam. Kata beliau, li'anna dhanna, li'annal insana idza dhanna, jika karena seseorang jika dia berprasangka, sarat nafsuhu tahaddatha, sarat nafsuhu tuhaddithuhu. Baik, sesungguhnya seseorang jika dia berprasangka, kalau dia enggak sabar dari prasangka yang ada pada dirinya, sarat nafsuhu tuhaddithuhu, maka jiwanya, dirinya akan berbicara. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu hati-hati dari sifat dan sikap demikian. Mudah berprasangka terhadap orang lain sementara tidak ada bukti. Sehingga Nabi di sini mengatakan, iyyakum, mentahdir kita, ihzaru, hati-hati. Dari apa? Adzan, dari prasangka. Prasangka terutama yang tidak dibangun di atas qarinah. Dan dari hadis ini pula terdapat bimbingan dari Nabi SAW secara maknanya, mafhumnya apa? Ya, wajib bagi kita untuk tasabut, berusaha untuk tasabut, menemui orang yang kita sangka tadi dengan prasangka yang jelek, temui sehingga hilang dhon tadi. Kalau benar ya demikian keadaannya, kalau salah kita sudah terhindar dari dhon tadi. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, li'annal insana idha dhanna sarat nafsuhu tuhadithu. Karena seseorang jika sudah berprasangka, ini sangat berbahaya, mudah berprasangka, apalagi prasangka jelek. Dengan sebab satu perbuatan, akhirnya dia menyimpulkan untuk semua keadaan. Ini hati-hati. Hati-hati dari dhon. Sebagaimana dalam ayat, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah sekian banyak dhon. Hati-hati. Terlebih lagi bersu'udzon terhadap saudara kita. Dalam sekian banyak hadis, kita didorong oleh Nabi SAW untuk menjaga ukhuwah, ya, menepis hal-hal yang akan mengganggu keeratan persaudaraan di antara kita. Kalau memang dia berkeinginan untuk memberikan nasihat, didatangi, disampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk saudaranya. Qala taqulu lahu, engkau mengatakan, fa'ala fulan kaza, wa huwa yaf'alu kaza. Ini dengan sebab dhon itu engkau mengatakan dia berbuat demikian dan demikian. Dengan sebab apa? Kesimpulan dari dia, dari dhonnya tadi. Wa huwa yuridu kaza wa ma asbaha dhalik. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita menjauhi, ya, su'udzon terhadap saudara kita. Menjauhi hal-hal yang akan menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.